Mitra Bisnis, Kompas menulis, banyaknya kepala daerah yang menjadi tersangka, bahkan menjadi narapidana merupakan persoalan besar bangsa Indonesia. Selama 8 tahun terakhir, tercatat 173 kepala daerah menjalani pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa. 70%-nya mendapat vonis menjadi terpidana. Kalau di Indonesia ada 495 kabupaten dan kota, artinya sepertiga daerah di Indonesia dikelola oleh mereka yang bermasalah dengan hukum. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar komunikasi politik, Effendi Ghazali. Pak Effendi, apa komentar Anda? Ya, jadi pertama-tama ini sebetulnya adalah konsekuensi logis dari sistem komunikasi politik kita atau lebih tepat lagi sistem pemilihan langsung yang berbiaya sangat mahal. Sekali lagi, ini terkait dengan para konsultan tim sukses dan kemudian semacam tren bahwa untuk menjadi kepala daerah itu harus menghabiskan begitu banyak dana dalam konteks kampanye yang kemudian karena saling berlomba-lomba pasti akan sangat melebihi daripada gaji misalnya seorang kepala daerah dan lebih jauh daripada itu akhirnya seperti membutuhkan investasi dari cukong-cukong atau pihak-pihak lain yang kemudian akan mengharapkan kan no freelance. Jadi akhirnya sesudah mereka terpilih, mereka mengharapkan itu dibayar dalam tanda petik dengan cara-cara mendapatkan proyek dan lain sebagainya. Dan kalau itu terjadi, maka akan berakibat pada terjadinya proyek-proyek KKN yang pastilah pada ujungnya suatu saat akan terbongkar baik oleh KPK ataupun oleh aparat penegak hukum lainnya. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan agar hal seperti itu tidak terus terulang? Iya, ada tiga hal ya. Yang paling pertama saya ingin mengharapkan bangsa ini kan suka sekali mengeluh bahwa biaya politik mahal ya. Itu dikeluhkan tidak hanya oleh para politikus atau calon kepala daerah, tetapi juga misalnya dikeluhkan bahkan oleh presiden sendiri ya dalam salah satu pidatonya di depan DPR gitu. Nah, tetapi praktek nyata untuk memberantas atau katakanlah untuk mengurangi itu kurang sekali kelihatan. Jadi kita harus mengharapkan partai-partai besar itu mulai mengatakan kami akan menahan diri tidak lagi mengeluarkan biaya politik besar-besaran dalam bentuk iklan TV, spanduk, umbul-umbul, dan lain-lain yang tidak perlu. Gitu. Dengan demikian, orang-orang yang baik, ya, yang track record-nya bagus dalam pemerintahan bersih misalnya, itu mereka bisa maju juga tanpa harus kalah bersaing secara gila-gilaan. Itu satu. Lalu yang kedua, saya rasa amat sangat perlu kita mencoba mengedepankan apa yang disampaikan oleh para pimpinan KPK itu, bahwa kalau ada hal-hal yang terkait dengan pemerintahan, selanjutnya itu tidak boleh lagi misalnya dengan uang cash yang diserahkan, tetapi semuanya melalui transaksi bank misalnya. Itu juga bisa mencegah kepala daerah terlibat dalam KKN yang tidak perlu misalnya. Dan yang ketiga yang juga sangat penting adalah semua penyumbang dalam kampanye-kampanye itu harus terdaftar. Lalu orang tidak bisa lagi misalnya mengatakan saya biaya kampanyenya hanya kecil gitu. Kita langsung saja mengawasi atau mencoba mencatat berapa biaya yang dia keluarkan dengan jumlah iklan, spanduk, banner, dan lain sebagainya. Serta juga sangat perlu juga diaudit ini ya, harta kekayaan para konsultan kampanye politik itu. Lalu, apa pandangan Bapak terhadap kepala daerah yang bermasalah dengan hukum tersebut? Tentunya ada dua hal. Yang pertama, Anda tidak bisa membuat orang atau menghentikan orang ketika proses pengadilannya belum final misalnya. Tapi pada bagian lain, kita juga harus sadar bahwa ini adalah fenomena umum, fenomena yang lahir karena yang saya katakan tadi. Kalau gaji sebagai gubernur, kepala daerah, bupati, dan wali kota itu memang tidak sama besarnya dengan biaya kampanye, bahkan biaya kampanye bisa ratusan kali lipat misalnya, hal itu pasti akan mendorong terjadinya korupsi atau KKN dalam aneka bentuknya. Dan pada bagian lain, itu sudah fenomena umum kan, bahwa orang bertarung adalah beberapa. Tetapi pada umumnya orang bertarung dengan biaya yang sangat besar. Jadi kita memang sedang menghadapi masalah sangat serius. Antara lain sekarang, jalan pintasnya adalah proses yang cepat. Baik dari KPK, Kejaksaan Agung, kemudian juga Presiden mengeluarkan surat boleh diperiksa misalnya dengan sangat cepat. Sehingga kita bisa membuat sebuah kebiasaan baru dalam cara berkampanye. Dan pada saat lain, semua orang harus bertanggung jawab kalau terlibat KKN. Demikian juga nanti pengusaha-pengusaha yang selama ini menginvestasikan modalnya untuk kampanye itu pun pada saatnya seperti yang telah dilakukan KPK pada saat ini, mereka juga harus mendapat hukuman yang tegas. Demikian pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Saya Wendy Lim.